dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita ambil sebagaimana kebiasaan kita, yaitu mengambil syarah dari kitab-kitab yang mensyarah hadis ini, yaitu kitab Subulus Salam Syarhi Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-hadithu dalilun ala tahrimil akli wasyurbi bisyimal. Hadith ini menunjukkan haramnya makan, minum dengan tangan kiri. Fa innahu 'allalahu bi annahu fi'lu syaitan wa khalquhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebab kenapa kita dilarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri, karena itu adalah perbuatan dan sifat dari syaitan, perbuatan dan kebiasaan syaitan. Wal muslimu ma'murun bitajannubi tariqi ahli al-fusuq fadlan 'anil syaitan. Dan seorang muslim diperintahkan untuk menjauhi jalan orang-orang yang fasik, yang keluar dari jalan Allah, apalagi mengikuti apalagi syaitan, apalagi jalannya syaitan, lebih diperintahkan lagi. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan, wa dhahaba al-jumhur ila annahu yustahabbu al-aklu bil yamin wasyurbi biha. Dan jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa dianjurkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan. La annahu bisyimali muharram. Bukan karena makan dengan tangan kiri haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti jumhur ulama berpendapat bahwa makan minum dengan tangan kanan itu hukumnya adalah dianjurkan saja. Sedangkan makan dan minum dengan tangan kiri bukan haram. Kalau seandainya dengan tangan kanan hanya sekedar dianjurkan, berarti dengan tangan kiri makan dan minumnya bukan haram, hanya sekedar kemakruhan saja. Ini pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur artinya kebanyakan, mayoritas para ulama berpendapat bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Artinya kalau ada orang makan dan minum dengan tangan kiri itu tidak haram. Ini menurut jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya wajib. Karena di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini terdapat perintah, falyakul biyamini, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya dan hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Di situ ada perintah falyakul. Lam di situ fal. Lam di situ adalah lamul amr, perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi Imam As-San'ani rahimahullah ketika menukilkan bahwa ada pendapat jumhur ulama rahimahullah taala bahwa dia adalah dia adalah sunnah, maka seakan-akan beliau condong kepada pendapat tersebut. Baik, kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya sudah telah lewat kita pelajari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam, beliau sangat suka mendahulukan bagian kanan dalam memakai sendal, alas kaki, memakai sepatu, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala macam perkara beliau. Maka ini mungkin yang menjadikan jumhur ulama berpendapat bahwasanya makan dan minum dengan tangan kanan dianjurkan, tidak diwajibkan. Karena hanya sekedar suka, Nabi Muhammad SAW suka saja. Tetapi sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa makan dan minum adalah dengan tangan kanan, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat perintah falyakul, hendaklah makan. Di situ ada lam, dan lam di sini maksudnya adalah lamul amr, lam perintah. Li'anna muqtadhal amri al-wujub, kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Karena konsekuensi dari perintah adalah kewajiban. Kemudian beliau juga mengatakan wa yadullu ala anna biddahu wa huwa al-aklu wa syurbu bisyimali haram. Dan ini juga menunjukkan kebalikannya, bahwa makan dan minum dengan tangan kiri adalah haram. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua juga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, kenapa makan dan minum dengan tangan kanan wajib dan makan dan minum dengan tangan kiri haram. Kata beliau, huwa min amali syaitan. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wa at-tashabbuhu bisyayatin muharram la yajuz. Karena ia adalah perbuatan syaitan. Dan barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan menyerupakan diri dengan para syaitan haram, tidak diperbolehkan. Ya, haram tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati ahwidakumullah taala, pelajaran yang disampaikan juga oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, bahwa disebutkan di dalam kitab Syarah Manzumatul Adab, al-yadul yumna yustahabu muwasyaratuha lil khairat. Tangan kanan dianjurkan untuk dipakai dalam kebaikan-kebaikan. Wa taqdimuha fil qurbat, dan mendahulukannya di dalam mengerjakan amal-amal saleh. Fahiya lama syur lima syurif lama syarufa wal yusra lima khabutha. Fahiya lima syurif syarufa wal yusra lima khabutha. Yang artinya, tangan kanan untuk sesuatu yang dimuliakan, tangan kiri untuk sesuatu yang dihinakan. Kemudian beliau menjelaskan contoh, kata beliau, mendahulukan bagian kanan ketika wudu, mandi, tayamum, memakai pakaian, memakai sendal, memakai celana, memakai sepatu, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah, kemudian memakai celak, memotong kuku, menipiskan kumis, menggundur rambut, mencabut bulu ketiak, kemudian mengucapkan salam di dalam sholat, makan, minum, berjabat tangan, kemudian memberi, kemudian mengambil, mencium, mengucap, mengusap Hajar Aswad, mengusap rukun Yamani, dan lain-lainnya. Adapun tangan kiri, maka dianjurkan untuk mendahulukannya pada hal-hal yang kurang layak, yang seperti masuk ke dalam WC, kemudian kamar mandi, kemudian beristinja, dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dalil juga yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wal yusra bi khilafihi wa ma kana min al-adha. Adalah tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersuci dan untuk makan, dan tangan kiri untuk sebaliknya dan apa saja yang berkaitan dengan kotoran. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad rawi yang sahih. Maka ini membuktikan bahwasanya terkadang pendapat jumhur tidak selalu dikuatkan oleh sebagian ulama peneliti. Tetapi kita melihat kepada dalil, apakah dalilnya lebih condong kepada pendapat jumhur atau tidak. Baik. Kita ambil penjelasan di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan apabila salah seorang dari antara kalian makan. Makan, para ikhwah, apakah ini merupakan tabiat manusia ataukah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, na'am, dia adalah tabiat manusia. Idzan falaysa hunaka sunnatun fi nafsil akal. Nah, lihat ya. Ini salah satu alasan jumhur. Iya, dia adalah kebiasaan manusia. Kalau begitu, tidak ada sunnah yang berkaitan dengan kebiasaan. Karena asal hukum kebiasaan, ya, dia mubah. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, li'annal insan yatanawaluhu bimuqtadha at-tabi'ah. Karena manusia melakukan makan minum itu karena sifat kebiasaannya. Kemudian beliau mengatakan, lakin law furidha annahu adraba 'anil ta'am sara al-akl fi haqqihi hinaidzin wajiban liinqadhin nafs. Yang artinya, akan tetapi kalau seandainya kalau dipaksa dia untuk makan, kalau tidak dibunuh, maka pada saat itu wajib baginya untuk makan untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia tidak makan, kemudian nyawanya melayang, berarti dia membunuh dirinya sendiri. Ya, dia berarti membunuh dirinya sendiri. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu kata beliau, makan adalah merupakan tabiat kebiasaan manusia. Dan apabila berkaitan dengan tabiat kebiasaan manusia, ini tidak ada mencontoh langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, qad yakunu hadha asy-syai alladhi huwa muqtadha at-tabi'ah wal jibillah yakunu lahu sifatun masyru'ah minha al-aklu bil yadi. Tetapi kata beliau, bisa saja terjadi perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia, maka di dalam syariat Islam telah diatur diantaranya makan dengan tangan kanan. Oleh sebab itulah beliau mengatakan, idza akala ahadukum falyakul biyamin. Jika kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, ini sunnah berarti. Asal hukumnya mubah dengan tangan apa saja, tetapi ketika ada sudah pensyariatan menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan dengan tangan kanan dan makannya dengan tangan kanan tersebut perintah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illat, sebab kenapa diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan? Karena ternyata syaitan makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan dan dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya' wal munkar. Maka barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Utsaimin, wa idza kana kadzalik falam yaquduna illa ila syarr. Kalau seandainya demikian, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang langkah-langkah syaitan, maka syaitan tidak akan pernah menggiring kita kecuali kepada keburukan. Ini yang menguatkan pendapat bahwa hukum makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan adalah wajib. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri adalah hukumnya haram. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, memuliakan bagian kanan. Ya, memuliakan bagian kanan. Kemudian yang kedua, yaitu haramnya minum dengan tangan kiri. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik. Wa idza kana kadzalik fa innal muharram la yartafi'u at-tahrimu fihi illa lid-darurah. Haramnya makan dan minum dengan tangan kiri, kalau seandainya demikian, maka sesuatu yang diharamkan tidak akan terangkat keharamannya kecuali untuk dalam keadaan terpaksa. Ini kaedahnya. La innal muharram la yartafi'u at-tahrimu fihi illa lid-darurah. Sesuatu yang haram tidak akan diangkat keharamannya di dalam sesuatu tersebut kecuali untuk keadaan terpaksa. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 119. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَطْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Dan Allah telah merinci bagi kalian apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian atau atas kalian kecuali yang terpaksa kalian melakukannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kalau seandainya Syekh mengatakan bahwa kalau ada orang makan, ini saya contohkan, makan ya dengan tangan kanan, lalu tangan kanannya kan kotor. Syekh mengatakan, ya dari annahu yulawithul ka'as wal ina. Kalau dia minum dengan tangan kanan, maka akan mengotori gelas dan juga bejana. Maka Syekh mengatakan, jawabuna ala hadha annahu. Jawaban kita atas alasan ini, kita ucapkan, awalan, yumkinu an tumsika bil yamin biduni talwithi al falkas biduni talwith falkas mathalan mungkin an taj'alahu baina al ibham was sababa wa tamassuku min asfal. Yang artinya kita jawab, mungkin kita meskipun ini tangan kotor, maka kita bisa memegangnya dengan tangan kanan dari bawah. Dari bawah ya, seperti ini, dari bawah. Nah, kemudian Ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, fil waqtil hadir katsirun minan nas yashrabuna min ku'us la yashrabu minha ghayruhu wa hiya al balastik yashrabu biha wa turma wa idza lawthuha yaluthuha 'alaman la ah. Kata beliau, di zaman sekarang ini banyak gelas-gelas yang cuma pakai sekali pakai. Kalau seandainya dia alasan bahwa kalau pakai tangan kanan maka gelasnya akan kotor, ini mengotori untuk siapa? Bukankah setelah dipakai langsung dia dibuang? Nah, itu. Tidak ada mengotori untuk siapapun. Bukankah setelah dipakai langsung dibuang? Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga adalah, kalau seandainya kita katakan bahwa kamu memegang gelas ini yang kamu gunakan tangan untuk makan, lalu kamu pegangkan ke gelas ini, kita anggap memang dia kotor. Karena dengan kotoran dia memegang seperti ini, dia kotor. Tapi apakah kotornya tersebut najis? Maka kita katakan tidak. Ya, kotornya tersebut tidak akan najis. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa seseorang kalau lagi makan dengan tangan kanannya, maka dia minum dengan tangan kanannya. Tidak ada kesulitan sama sekali dan tidak ada larangan yang sangat berarti sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk dari faedah hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa syaitan makan dan minum. Syaitan juga makan dan minum. Dan ini dalilnya banyak kata beliau. Bahwa manusia jika tidak menyebut nama Allah saat minumnya dan makannya, maka akan diikuti oleh syaitan. Syaitan akan makan bersama dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama syaitan. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama syaitan ketika datang dan makan dari makanan. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mempunyai keperluan dan aku ada keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan makan dan minum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa yambani ala hadhihi alfa'idah anna syaitan lahu jurum wa huwa kadhalik. Dan dibangun di atas faedah ini, syaitan makan dan minum, bahwa syaitan mempunyai zat. Dan itu benar. Dan itu benar. Baik, mungkin ada yang bertanya, gimana Ustaz mempunyai zat? Padahal kan syaitan mengalir seperti mengalirnya darah di tubuh manusia. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut dan kita harus mempercayai. Ya. Dan ini tidak bisa dimasukkan dalam akal manusia. Ini tidak bisa dimasukkan di dalam akal manusia. Jadi kita katakan bahwa syaitan mempunyai zat tubuhnya. Tetapi bagaimana, apakah seperti kita? Allah wa'ala. Kalau kita gandengkan dengan hadis bahwa inna syaitan yajri fi bani adam majradam, sesungguhnya syaitan mengalir dari tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Allah wa'ala. Bagaimana bentuk tubuhnya? Tetapi yang jelas dia mempunyai tubuh, zat. Buktinya dia makan dan minum. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, faedah selanjutnya adalah an-nahyu 'ani tashabbuh bil kuffar. Larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Karena kita dilarang untuk menyerupai syaitan dan syaitan adalah pokok kekufuran. Nah, itu dia. Larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Karena kita dilarang untuk menyerupai syaitan dan syaitan adalah pokok kekufuran. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini juga terdapat nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam. Dan itulah istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat-sangat perhatian terhadap umatnya, sehingga apa saja yang berkaitan dengan umatnya, maka beliau akan berikan petunjuk di dalam, termasuk di dalam perkara makan dan minum. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita ambil dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian ada faedah tadi menarik. Kita katakan tadi kan jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena dia adalah larangan di dalam perkara adab. Nah ini, kalau ada yang bertanya, Ustaz, pendapat jumhur apa ya? Kenapa sampai mereka mayoritas ya? Mayoritas para ulama, kenapa mereka sampai mengatakan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya sunnah saja, tidak wajib? Karena mereka katakan bahwa larangan makan dan minum di dalam dengan tangan kiri ini adalah dalam perkara adab saja. Ya, dalam perkara adab saja. Kemudian mereka juga mengatakan li'annahu min babi takrimil yamin wa tasyrifiha ala asyimal, karena dia hanya sekedar memuliakan bagian kanan dibandingkan bagian kiri, memuliakan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Oleh sebab itulah mereka mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri dengan tangan kanan hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Nah, tetapi ulama peneliti di antaranya Imam Ibn Abdul Bar, Imam Ibn Hazm, Imam Ibnu Abi Musa, Syekhul Islam Al-Taymiyyah, Imam Al-Qayyim rahimahullah, menyebutkan bahwa wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan dan haramnya makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, itulah yang saya katakan, ini adalah pendapat ulama-ulama peneliti gitu ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad, wa huwa ahadul wajhaini ashabi Ahmad, dan ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Ya, pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Ibnu Allan rahimahullah mengatakan kila wujuban lima fi ghairi min asy-syarr wa luhuqid darar bil ghair wa intasara lahu subki wa alaihi nas asy-Syafi'i fi risalah wa mawadhi' min al-bum. Yang artinya ada yang mengatakan bahwa dia adalah wajib karena menjauhkan dari keburukan dan juga memberikan keburukan kepada orang lain. Dan pendapat ini dikuatkan oleh As-Subki, Imam As-Subki rahimahullah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah, dan juga beberapa tempat di dalam kitab beliau Al-Bum. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ini adalah pendapatnya ulama-ulama juga seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian dikuatkan oleh Imam As-Subki. Kemudian ini adalah pendapat yang kuat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa pendapat yang kuat adalah makan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Beberapa sebab. Satu, Nabi Muhammad SAW melarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri dan menjelaskan itu adalah perbuatan syaitan. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri berarti dia menyerupai syaitan, dan menyerupai syaitan haram. Yang kedua, bahwa perintah di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dia adalah wajib, dan larangan di dalam hadis ini makan dan minum dengan tangan kiri dilarang menunjukkan kepada haram. Kemudian yang ketiga adalah dalil yang menunjukkan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan orang yang tidak mau makan dan minum dengan tangan kanan karena sombong. Bahwa lasta ta'ata ma man'ahu illa al-kibr. Kamu tidak akan pernah bisa makan. Tidak ada yang menahan dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ilahi. Maka semenjak itu dia tidak bisa makan. Ini menunjukkan beratnya makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan sangat disayangkan di zaman sekarang ini bahwa makan dan minum dengan tangan kiri termasuk daripada adat kebiasaan yang sudah tersebar di tengah kaum muslim. Dan ini sebabnya adalah kebodohan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga acuh tak acuh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga lemahnya perhatian terhadap adab-adab yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka oleh sebab itu kita harus mengingkari. Kita harus mengingkari. Ya, bagi yang makan dan minum agar tersebar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkara menarik juga disampaikan oleh Imam Syekh Abdullah Al-Fauzan. Al-hadith dalilun ala anna syaitan ya'kul wa yashrab. Ini sama, hampir sama tadi dengan yang dikatakan oleh Imam Ibn Uthaymin. Hadith ini menunjukkan bahwa syaitan makan dan minum. Dan beliau mengatakan wal aslu hamlul kalami ala haqiqati. Dan asal perkataan adalah dibawa kepada hakikatnya, bahwa memang syaitan makan dan minum. Kemudian beliau mengatakan syaitan adalah makhluk di alam ghaib. Kita tidak mengetahui bagaimana perbuatannya, bagaimana keadaannya, kecuali yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan akan hal ini juga bahwasanya syaitan itu mempunyai materi zat tubuhnya, yaitu syaitan. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa syaitan mempunyai zat. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza nudiya lis-salati adbar syaitan walahu dhuran." Jika dikumandangkan azan, syaitan kabur sambil kentut. Nah, ini menunjukkan bahwa syaitan makan minum kentut. Ya. Begitu juga bahwasanya syaitan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari seseorang. Kemudian para sahabat menjawab, "Ma zala na'iman hatta asbah." Dia masih tidur, belum bangun sampai pagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqama ila shalah. Orang tersebut tidak bangun salat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bala syaitan fi udhni." Syaitan kencing di telinganya. Ini berarti menunjukkan bahwa syaitan kencing. Ya, syaitan kencing. Menunjukkan bahwasanya ada zat tubuh syaitan. Wallahu a'lam. Nah, kita ambil sekarang hadis yang ke 1499. Hadis yang terakhir di dalam kitab dari dalam Babul Adab, Kitabul Jami'. Ya. Nah, saya bacakan hadisnya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi fi ghairi saraf wala makhila." Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa 'allaqahu Al-Bukhari. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan serta tidak sombong." Hadis riwayat Abu Dawud serta Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Kita pelajari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sanani rahimahullah dalam kitab beliau Subul Salam ala Bulughil Maram, beliau mengatakan dalla ala tahrimil israf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wat tasadduq. Hadis ini menunjukkan haramnya berlebih-lebihan dalam perkara makan, minum, kemudian memakai pakaian dan bahkan bersedekah. Maka saya ingin ingatkan di sini, di media sosial kita sering terlihat mukbang. Mukbang itu apa sih artinya ya? Kalau ada yang tahu di Instagram coba beritahu saya apa arti mukbang. begitu juga di Facebook. Ini mohon maaf yang nonton saya lewat apa, lewat Instagram, lewat YouTube masih belum bisa kita. Mukbang itu apa artinya coba? Ya, yang jelas saya pahami mukbang itu makan besar gitu ya, makan besar. Apakah itu istilah ada singkatan atau istilah bahasa luar Indonesia? Allahu a'lam. Yang jelas di situ disebutkan bahwa kita diharamkan untuk makan terlalu berlebihan, minum terlalu berlebihan, berpakaian terlalu berlebihan, bahkan bersedekah terlalu berlebihan. Kemudian beliau mengatakan, wa haqiqatul israf mujawazatul had fi kulli fi'lin aw qawlin wa huwa fil infaqi ashhur wal hadith ashhar wa al hadith ma'khudun fi min qawlihi ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu wa fihi tahrimul khuyala wal kibar. Yang artinya, dan hakikat dari berlebihan adalah melampaui batas di dalam setiap perbuatan dan ucapan. Dan di dalam perihal berinfak bersedekah itu lebih masyhur diharamkannya untuk berlebih-lebihan. Dan hadis ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan para ikhwan, ya, jumlahnya sangat besar, makan pakai nampan besar gitu. Termasuk berlebih-lebihan juga adalah berlebih-lebihan dalam harganya. Ya, apa namanya, kue segini harganya 500 ribu, ini berlebih-lebihan. Termasuk berlebih-lebihan juga adalah mencari makanan sampai jauh, sampai jauh demi hanya sebuah rasa. Terlalu membuang waktu, terlalu berlebih-lebihan, sampai ngantri sekian jam, terlalu berlebih-lebihan. Ada orang misalkan, eh Ustaz Afwan, saya mau safar kemana? Ke Australia. Ngapain? Makan nasi goreng. Makan nasi goreng fried rice, ya, itu di Australia terlalu berlebih-lebihan. Jadi para ikhwan, ini contoh-contoh terlalu berlebihan dalam perihal makan. Kemudian saya ingin ingatkan, dan ini saya sering singgung tentang makan terlalu berlebih-lebihan, minum terlalu berlebih-lebihan, berpakaian terlalu berlebih-lebihan. Terutama yang memang dia tidak tidak memiliki kapasitas untuk berlebih-lebihan. Artinya maksain. Kalau seandainya diluaskan rezekinya, mungkin orang yang diluaskan rezekinya masih bisa kita katakan, oh mungkin itu tidak memberatkan dia. Ini sudah tidak sanggup, kemudian dia memaksakan, terlalu berlebih-lebihan. Ya, coba perhatikan sekarang surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawm yu'radhu alladhina kafaru 'alan nar أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Dan pada hari dihadapkan kepada orang-orang kafir di depan neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan perkara-perkara baik kalian selama hidup kalian di dunia, kalian sudah menikmatinya, kalian sudah habiskan dan kalian sudah nikmatinya. Yang ada sekarang hanya sekedar merasakan siksa yang pedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memahami ayat ini, beliau mengatakan, aku bisa memakan makanan yang paling enak dibandingkan yang kalian makan. Aku bisa memakai pakaian yang paling lembut dibandingkan pakaian yang kalian pakai. Walakin astabqi akhirati, tetapi aku sisakan untuk akhiratku. Lihat ya, semakin terlalu berlebih-lebihan di dunia, dikhawatirkan akan dicabut, dikurangi nikmatnya di akhirat. Nah ini para ikhwan, itu satu. Semakin berlebih-lebihan di dunia, dikhawatirkan dikurangi nikmatnya di akhirat. Ini satu. Yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang harus kita pahami tentang makan, minum, pakaian ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, ada yang kaya. Ada yang setengah kaya. Jadi berbeda-beda. Ada cerita menarik. Saya dengar cerita ini sudah lama disebutkan oleh seorang penceramah, Syekh Saleh Munajjid. Muhammad Saleh Munajjid, hafizahullah taala, dalam ceramah beliau. Beliau mengatakan, suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan hadiah dari Khalifah Mansur pada waktu itu. Kemudian Imam Ahmad menolaknya karena kewaraan beliau. Kemudian anaknya mengatakan, "Wahai bapakku, kita belum pernah makan seperti ini. Kita belum pernah berpakaian seperti ini. Biarkan saja kita terima." Maka kata Imam Ahmad, "Kembalikan." Sudah, anaknya taat, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala. Anaknya taat, dikembalikan. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, ya. Sampai setahun. Setelah setahun, Imam Ahmad rahimahullah taala bertanya. Beliau bertanya, "Apakah engkau selama setahun ini merasakan lapar?" Maka kata anaknya, "Tidak, wahai bapak. Apakah selama setahun ini engkau dalam keadaan telanjang tidak berpakaian?" "Tidak, wahai bapakku." Kemudian Imam Ahmad mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Innama huwa ta'am duna ta'am, wa syarab duna syarab, wa libas duna libas. Wa innama hiya ayyamu qalalil." Sesungguhnya dia adalah hanya sekedar makanan di bawah makanan. Ada ikan salmon harganya mahal. Ada ikan yang biasa selain salmon, harganya murah. Maka Allah ciptakan yang salmon untuk orang-orang yang mampu untuk membeli, sedangkan yang biasa untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Innama huwa ta'am duna ta'am. Dia makanan di bawah makanan, tapi sama-sama bisa digunakan untuk makan, menutupi rasa lapar. Dia minuman di bawah minuman. Ini yang kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan. Ya, kek harganya 500 ribu satu biji, subhanallah. Terlalu berlebih-lebihan. Membeli perabotan harus merek ini. Membeli ranjang kasur harus yang sangat empuk. Kalau duduk di sampingnya mental. Ataupun kalau rebahan tenggelam saking lembutnya. Terlalu berlebih-lebihan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan tentang ini, saya tidak menyanggah para artis untuk jualan, tidak ya. Silakan, itu hak. Tetapi saya inginkan bahwa terlalu berlebih-lebihan kadang dari Banjarmasin harus ke Jakarta untuk hanya sekedar makan kek artis fulana, artis si fulan atau artisah fulana. Terlalu habis itu pulang ke Banjarmasin misalnya. Terlalu berlebih-lebih. Memakai pakaian harus bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Outfit lu berapa? Terlalu berlebih-lebihan para ikhwan. Kadang jam tangan sampai 1,3 miliar. Terlalu berlebih-lebihan. Berjam tangan seperti itu, kan, tetapi salat subuhnya mungkin terlambat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa ta'am duna ta'am. Dia makanan di bawah makanan, minuman di bawah minuman yang lain, pakaian di bawah pakaian yang lain. Ada orang beli jilbab, beli gamis harganya 5 juta. Ada orang yang beli gamis, beli jilbab harganya cuma 50 ribu, ataupun 100 ribu, atau 200 ribu. Ada ya. Yang penting tertutup auratnya. Kemudian beliau mengatakan innama hiya ayyamu qalail. Dia cuma hari-hari yang berbilang sedikit saja. 60 70 tahun selesai. Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat indah dari seorang Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan qala Abdul Latif Al-Baghdadi, ini seorang ulama mungkin ya, hadal hadithu jami'un li fadaili tadbiril insan nafsahu. Ini hadith adalah hadith yang komprehensif mencakup keutamaan-keutamaan seorang manusia mengatur dirinya sendiri. Seorang manusia mengatur dirinya sendiri. Wa fihi tadbir masalihin nafs wal jasad fid dunya wal akhirah. Dan di dalam hadis ini terdapat pengaturan kebaikan untuk diri dan tubuh di dunia dan di akhirat. Fa inna sarafa fi kulli syai mudhirrun bil jasad wa mudhirrun bil ma'isyah. Terlalu berlebih-lebihan di dalam segala hal itu membahayakan tubuh dan membahayakan ekonomi penghidupan seseorang. Wa yuaddi ilal itlaf, dan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran. Fayadurru bin nafs, maka akhirnya membahayakan dirinya. Idh kanat tabi'atan lil jasad fi aktsari ahwal, karena sikap seperti ini mengikuti terus untuk jasad dalam setiap keadaannya. Wal makhilah tadurru bin nafs haitsu taksibuha al ujub, dan sombong, kan tadi hadisnya berbunyi dan serta tidak sombong, dan sombong berbahaya untuk diri sendiri. Kenapa? Karena akan mendatangkan sifat ujub, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa orang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadurru bil akhirah haitsu taksibul ism, dan juga membahayakan di kehidupan akhirat. Jadi terlalu berlebih-lebihan, kemudian dibarengi dengan sombong, itu membahayakan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, karena akhirnya mendapatkan dosa. Wa bidunya haitsu taksibul muqta minan nas, dan juga membahayakan di kehidupan dunia karena akhirnya tidak disukai oleh manusia. Karena sifat terlalu berlebih-lebihan, sifat terlalu sombong, ujub, membanggakan diri sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari, kata Imam As-Sanani rahimahullah, Imam Bukhari menyebutkan dari perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Perkataannya hampir sama dengan hadis yang berbunyi qul ma syi' washrab ma syi', makanlah sesukamu, minumlah sesukamu. Lihat ya, kata-kata berlebihan ini bukan berarti tidak boleh makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, tidak, bukan. Tetapi berlebih-lebihan di dalam makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, itu yang dimaksud. Adapun makan ini, minum itu, boleh saja selama dia halal. Ma akhta'atka itsnatan sarafun wa makhil, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, selama tidak ada dua hal yang menyimpang dari itu. Apa itu? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Nah, ini syarah yang dikatakan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah asal hukumnya menghalalkan segala macam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, alat transportasi, dan lain-lainnya dari perkara yang baik-baik dalam kehidupan dunia. Dan Allah tidak mengharamkan itu kecuali yang di dalamnya ada bahaya terhadap agama, atau terhadap tubuh, atau terhadap akal, atau terhadap kehormatan, atau terhadap harta, yang disebut dengan lima perkara yang sangat penting dijaga dalam agama Islam. ya. Itu ini faedah yang sangat menarik. Asal hukumnya makan, minum, berpakaian, bersedekah, halal apapun, selama bukan yang haram. Dan ketika diharamkan karena dia bisa merusak agama, tubuh, akal, kehormatan, dan juga harta. Nah, itu yang diharamkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa hadis ini dalil tentang al-ashyu fil asya, al-aslu fil asya al-ibah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Mau makan apa saja, mau minum apa saja, mau berpakaian bagaimana saja, mubah. Boleh. Ya. Dengan dalil surah Al-Baqarah ayat 29. Selain hadis ini, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian apa saja yang di atas muka bumi ini seluruhnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarhi Bulughil Maram. Beliau mengatakan, ini perkara yang menarik kata beliau. Lakin lahidhu aydan li'anna al-israfa fil ma'kul wal mashrub wal malbus yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal awqat. Ini penting. Kata beliau, dalam perihal makan, minum, maka dia pakaian berbeda antara manusia dengan manusia-manusia lainnya. Kemudian juga berbeda dalam perkara waktu, keadaan berbeda-beda. Maka mungkin makan bagi si fulan dengan jumlah sekian cukup. Mungkin makan si fulan dengan jumlah yang sama dengan si fulan yang cukup tadi, untuk si fulan yang lain berlebih-lebihan. Nah, ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, baik, kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini hasan, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan antara israf dengan tabdzir. Israf berlebih-lebihan, tabdzir mubadzir. Kata beliau, annal israf a'ammu minat tabdzir. Yang namanya israf berlebih-lebihan itu lebih umum, katanya lebih umum dibandingkan kata tabdzir. Kenapa? Li'anna tabdzira mukhtassun bi'infaqil mal fi sharaf aw al ma'asi. Karena yang namanya mubazir itu khusus pada harta, meletakkannya terlalu berlebih-lebihan di dalam bersedekah ataupun meletakkannya dalam perihal maksiat. Sedangkan israf itu lebih umum, bukan hanya sekedar perkara harta, bisa makan, minum, berpakaian, bukan hanya sekedar bersedekah atau memakai harta. Nah, itu bedanya israf dengan tabdzir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id. Perkaranya beliau mengatakan menarik, anna fil i'tidal sirru barakah. Orang hidup sederhana tidak terlalu berlebih-lebihan, baik dalam makan, minum, berpakaian, bersedekah, maka ini adalah rahasia keberkahan hidup. Wa man 'ala man iqtasada. Siapa yang hidupnya sederhana, maka dia akan mulia. Wa annahu yamna'u al-'abdu an-nadam. Dan bahwasanya hidup sederhana akan melarang hamba dari penyesalan. Fa innal musrifa fil infaq idza amlaqa wa ihtaja li'ab la'ibat bihi al-hasanat wa ja'ala yaqulu lahu bi lisanihi maqala aw lisani hali ya laitani lam af'al dhalik. Yang artinya karena orang terlalu berlebih-lebihan di dalam menggunakan hartanya, maka kalau seandainya dia dalam keadaan miskin, maka akhirnya dia akan mengatakan, coba dulu aku enggak begini, coba dulu aku enggak begini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan juga, waqad ajma'al atibba 'ala anna iktisab as-sihhah fi 'adami asy-syabab. Para dokter telah berijma bahwa kesehatan bisa didapatkan kalau tidak terlalu kenyang. Karena terlalu kenyang ya jilibul wahan fil jism wa yuslimu lil kasal wal khumul wa yaqs wa yuqsi al qalba wa yuzilu al fitnah wa yajlibun nawm wa yud'ifu an al ibadah wa yuharriqu ma kamana min al adwa wa yuzilu quwwat al shabab wa nadharat. Artinya karena yang namanya terlalu kenyang itu akan mendatangkan kelemahan dalam tubuh, kemudian akhirnya malas-malasan, mager, malas gerak, anak kasur, ya, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan rasa kantuk, melemahkan ibadah, kemudian juga memicu penyakit-penyakit, menghilangkan kekuatan pada masa muda dan masa seseorang lagi semangatnya. Kemudian hadis ini menunjukkan, kata beliau, bahwa asal hukumnya berpakaian itu mubah, pakaian apapun, yang penting menutup aurat dan bukan pakaian yang diharamkan. Nah, cukup kiranya, ya, itu adalah faedah-faedah dari hadis yang terakhir di dalam babul adab kitabul jami'. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan yang depan tentang babul birri wassilah, bab kebaikan dan menyambung hubungan rahim. Silakan jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan. Saya ambil pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana hukum makan tangan kiri alasan tangan kanan terluka? Maka illa mattarirtum ilai. Ya, yang artinya kecuali kalian terpaksa. Jadi bedakan hukum asal dengan hukum dalam keadaan terpaksa. Jadi di sana ada darurat, terpaksa. Ada hajat, keperluan. Ya, kalau darurat maka boleh, kalau hajat maka dilihat. Kalau seandainya bisa, masih bisa menggunakan yang kanan, maka gunakan. Darurat atau terpaksa itu lebih condong kepada berkaitan dengan nyawa, kecacatan tubuh dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, kalau seandainya tidak ada yang bertanya, maka cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan.